بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قل إن عزكم الله termasuk sunnatullah ketetapan Allah pada siapa saja yang menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan kepada umat, melarang umat dari segala bentuk kemungkaran-kemungkaran, dia pasti akan menghadapi yang namanya rintangan, akan menghadapi yang namanya ujian dan cobaan, akan memiliki yang namanya musuh-musuh yang siap meredam gerakan amar ma'ruf nahi mungkar yang dia lakukan. Ini sunnatullah. Sudah ada dan sudah dimulai pada masa para anbiya wal mursalin. Tidak ada seorang nabi pun, seorang rasul pun yang menyampaikan risalah dakwahnya, yang menyampaikan risalah nubuahnya kepada umat, melainkan pasti ada di tengah-tengah umat tadi yang menjadi musuh-musuh nabi, yang menjadi penghalang-penghalang perintang-perintang dakwah para anbiya wal mursalin. Allah Subhanahu wa taala menekaskan dalam firman-Nya tentang masalah itu. Allah menyatakan, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan syayatinal jinni wal ins yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura." Dan demikianlah kami jadikan untuk tiap-tiap nabi musuh dari kalangan setan-setan jin dan setan-setan manusia, satu sama lain saling mewahyukan, saling membisikkan ucapan-ucapan indah yang menipu. Itu kepastian. Ada musuh dari kalangan setan bangsa jin, ada musuh dari kalangan setan bangsa manusia. Di ayat yang lain yang serupa juga Allah menyatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan demikianlah kami jadikan pada tiap-tiap nabi musuh dari kalangan mujrimin, musuh dari kalangan orang-orang yang jahat, musuh dari kalangan orang-orang yang merusak. Dan cukuplah bagi Rabbmu yang memberi petunjuk dan memberi pertolongan. Begitu pula ikhwanul fiddin azzakumullah yang bakal menimpa atba'ul anbiya'i wal mursalin, para pengikut nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Tatkala mereka melakukan gerakan amar ma'ruf nahi munkar, tatkala mereka menyuarakan kebenaran, pasti akan ada musuh-musuh yang siap untuk menghadang mereka, siap untuk merintangi mereka, siap untuk meredam gerakan kebenaran yang mereka upayakan. Itu sebuah kemestian. Apa yang menimpa para anbiya wal mursalin, itu pasti akan menimpa para pengikut-pengikut anbiya wal mursalin yang juga berdakwah menyuarakan al-haq sebagaimana para anbiya wal mursalin. Pasti akan mendapatkan yang namanya ujian dari musuh-musuh agama. Qanabatina azakumullah. Di sisi yang lain, syaitan, iblis la'anahullah, juga memiliki sebuah misi besar. Misi untuk menghadang laju para aulia Allah, para wali-wali Allah untuk menyuarakan kebenaran dengan prinsip takhwif. Prinsip takhwif menakut-nakuti wali-wali Allah, menakut-nakuti kaum mukminin dengan anak buahnya, dengan pasukan-pasukannya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, menjelaskan tentang masalah syaitan la'anahullah. Allah mengatakan dalam firman-Nya setelah menyebutkan syaitan. Allah mengatakan dalam firman-Nya terkait dengan syaitan. Yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innama dhalikum syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Innama dhalikum syaitan. Sesungguhnya itulah syaitan, iblis la'anahullah. Yukhawifu awliya'ah, menakut-nakuti kalian wahai kaum mukminin dengan wali-walinya, dengan pasukan-pasukannya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka jangan takut kepada mereka, tapi takutlah kepada aku, kata Allah, bila engkau beriman kepada aku. Namanya gerakan takhwif, yukhawifu awliya'ah, menggambarkan kepada kaum mukminin betapa dahsyatnya tipu daya setan, menggambarkan kepada kaum muslimin betapa dahsyatnya kekuatan orang-orang kafir, bagaimana mengerikannya propaganda mereka, bagaimana mengerikannya syubhat yang mereka lontarkan, sehingga membuat wali-wali Allah, membuat kaum mukminin merasa takut menghadapi kekuatan setan tadi. Al-muhim, satu sisi itu merupakan sunnatullah pada hamba-hambanya yang menyuarakan kebenaran. Sisi yang lain itu merupakan misi setan untuk meredam al-haq. Khonafidina azzakumullah. Oleh karena itu, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadisnya, hadis yang menjadi pembahasan kita kali ini, menjelaskan kepada kita kaum muslimin sebuah prinsip yang harus dimiliki oleh pihak-pihak yang menyuarakan kebenaran, dimiliki oleh pihak-pihak yang beramar ma'ruf nahi mungkar, yaitu terus membela menyuarakan kebenaran, tidak takut dengan siapapun. Prinsip la yakhafu fillahi lawmata la'im, tidak takut dengan celaan siapapun ketika membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat hadis yang dimaksud, yang disebutkan oleh muallif hafizahullah dalam bab yang ke-26. Ini merupakan lanjutan dari bab sebelumnya yang menjelaskan tentang prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Katanya muallif, ma yanbaghi ay yakuna 'alayhi al-'alim min as-sad'i bil haqq idza lam yakhsha talafa nafsihi. Bab seyogianya seorang alim itu memiliki prinsip as-sad'u bil haqq, tegar dalam menyuarakan kebenaran, idza lam yakhsha talafa nafsihi, apabila tidak mengkhawatirkan kebinasaan dirinya. Itu babnya. Jadi mestinya, seharusnya seorang alim memiliki prinsip ini. Berani menyuarakan kebenaran, berani membela kebenaran, tegar, teguh di atasnya. Siapapun yang mencela, rintangan apapun yang dihadapi, selama tidak mengkhawatirkan kebinasaan dirinya. Beliau membawakan hadis An-Nabi Nabrah rahimahullah An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qama khatiba Fakana fima qala Ala لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علم قال فبكى أبو سعيد وقال قد والله رأينا أشياء فهبنا رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وَبْنُ مَاجَهِ. Baik, artinya dari Abu Nabrah rahimahullah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah berdiri berkhutbah. Beliau berdiri berkhutbah di hadapan para sahabatnya. فَكَانَ فِي مَقَالْ. Di antara yang beliau sampaikan adalah ala la yamna'anna rajulan haifatun nas. Ketahuilah, perhatikanlah, jangan sampai menghalangi seseorang rasa segan kepada manusia, rasa takut kepada manusia untuk menyuarakan kebenaran bila dia mengetahuinya. Beliau mengatakan jangan sampai rasa segan kepada orang lain, rasa takut kepada orang lain, merasa pekiwuh kepada orang lain. Jangan sampai perasaan semacam ini menghalangi seseorang untuk menyampaikan kebenaran bila dia mengetahuinya. Katanya Abu Nabrah, Sabaka Abu Sa'id. Setelah menyampaikan riwayat ini, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menangis. Wa qala, beliau menyatakan, qad wallahi, sungguh-sungguh demi Allah, ra'ayna asya'a, kami telah menyaksikan banyak hal yang mungkar. Fahibna, tapi kita segan, kita takut untuk melawannya, takut untuk menyuarakannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beliau mengatakan hadisun hasanun sahih, juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Hadis ini khonafatina anzakumullah juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dengan lafaz ala la yamna'anna ahadakum haifatun nas ay yaqula fi haqqin idza ra'ahu aw shahidahu fa innahu la yuqarribu min ajal wa la yubaidu min rizqin ay yaqula bi haqqin aw ay yadhkura bi 'azim. Ini lafaz Imam Ahmad yang artinya, balikanlah kata Rasul, sungguh-sungguh jangan sampai menghalangi kalian rasa segan kepada orang, rasa takut kepada orang untuk menyuarakan kebenaran ketika dia lihat atau dia saksikan. Sebab menyuarakan kebenaran walaupun segan, walaupun takut kepada orang lain, tidak mendekatkan ajal dia, juga tidak menjauhkan rezekinya dia. Tatkala dia menyuarakan kebenaran atau menyebut orang yang tokoh, orang yang besar. Demikian hadisnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dalam hadis ini, fanafitina azzakumullah, Rasul alaihi salatu wassalam memberikan pendidikan kepada umatnya, memberikan tarbiyah kepada umatnya, terutama bagi mereka yang melakukan gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, terutama di kalangan para ulama, di kalangan para da'i, para tulabul ilm. Rasulullah SAW memberikan tarbiyah, membiasakan dan menanamkan dalam diri kita semangat membela kebenaran, semangat menyuarakan kebenaran. Dan yang kedua, punya prinsip la yakhafu fillahi laumata la'im, tidak takut kepada celaan siapapun ketika dia membela agama Allah, ketika dia di jalan Allah, ketika dia membela kebenaran, ketika dia menyuarakan kebenaran. Jangan takut. Ini prinsip. Ini prinsip barakallahu fikum. Saya menjelaskan tindakan kita yang menyuarakan kebenaran, membela kebenaran, walaupun banyak rintangan, walaupun kita khawatir, walaupun takut, walaupun segan dan semisalnya, tidak akan mendekatkan ajal kita, tidak akan menjauhkan rezekinya kita, tidak bakal mati karena itu. Ajal sudah ditetapkan, tidak bakal kiri karena itu, rezeki sudah dibagi, gitu ya. Sehingga jangan takut, jangan takut ambil resiko, jangan takut menghadapi rintangan, jangan takut menghadapi hajangan, cobaan dan ujian. Sampaikan al-haq, suarakan al-haq, bela al-haq. Gak bakal mati. Kalau belum waktunya, mati. Kalau mati, ya mati. Artinya, tidak ada sangkut pautnya dengan ajal Anda. Ajal sudah ditetapkan. Tidak ada sangkut pautnya dengan rezekinya Anda. Rezeki sudah dibagi. Itu menepis kekhawatiran sebagian pihak. Nanti kalau saya menyampaikan al-haq, gimana? Nanti banyak yang memusuhi saya, banyak yang mengancam saya, bisa mati saya nanti. Bagaimana nanti? Khawatir, saya banyak ketakutan. Jangan takut. Jangan takut, ajal sudah ada ketetapannya. Tindakan Anda amar ma'ruf nahi mungkar, menyuarakan kebenaran walaupun banyak rintangan dan hadangan, tidak mendekatkan Anda kepada ajal. Ada lagi yang kemudian, nanti gimana kalau saya terang-terangan menyampaikan Al-Haq, nanti saya kiri, dan ada pemasukan lagi nanti. Nah, apalagi yang kemudian dakwahnya itu dalam rangka untuk meraih yang namanya dunia dan seisinya. Ya kalau saya terang-terangan menyatakan kebenaran, jabatan apa yang bakal saya terima nanti? Saya lagi mengejar sebagai kepala dinas apa begitu. Nah kalau saya terang-terangan menyatakan Al-Haq, copot jabatan saya, makan apa saya? Nah gitu ya kan ya. Jadi gimana kalau saya terang-terangan menyatakan Al-Haq, umat tadi lari, nanti masyarakatnya lari, dan segala macamnya, siapa yang undang saya? Hah? Itu yang dakwahnya nyari dunia dan seisinya. Jangan khawatir, tindakan Anda tadi tidak akan menjauhkan kamu dari rezeki. Rezekinya Anda sudah diatur, sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki tidak akan hilang dengan sebab ini. Ajal tidak akan semakin dekat dengan sebab ini. Ini prinsip yang diajarkan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Untuk prinsip keteguhan. Jadi orang itu jangan loyo, harus kenceng. Tapi kencengnya di atas kebenaran. Ketika menyuarakan Al-Haq, ketika membela Al-Haq. Karena itu na'azakumullah, sifat ini adalah sifatnya para anbiya wal mursalin. Ya, ini sifatnya para anbiya wal mursalin. Allah Subhanahu wa taala secara khusus memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk memiliki prinsip ini. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-94. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wasalam dengan firman-Nya, "Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin." Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulnya, "Ya wahai Rasul alaihi salatu wasalam, fasda' bima tu'mar." Sampaikan dengan terang-terangan apa yang diperintahkan kepada engkau. Sampaikan dengan terang-terangan wahyu yang Allah berikan kepada kamu. Wa'arif 'anil musyrikin, dan berpalinglah kamu dari orang-orang musyrik. Jangan pedulikan orang-orang musyrik itu. Para ahli tafsir menyebutkan tentang ayat ini beberapa penafsiran ya kawan. Pengertian fasda' bima tu'mar, ada yang menjelaskan maknanya ialah muwajahatul musyrikin bihi, terang-terangan menyampaikan kepada kaum musyrikin Al-Haq yang beliau bawa. Itu pertanda Rasul diminta dakwah jahriyah, dakwahnya terang-terangan, bukan dakwah sirriyah sembunyi-sembunyi. Sampaikan Al-Haq ini dengan terang-terangan kepada kaum muslimin, wahai Rasul. Ada pula yang menafsirkan al-jahru bil-Qur'ani fis-salah, terang-terangan atau mengeraskan suara Al-Qur'an ketika salat. Ini di masa Rasulullah alaihi salatu wasallam, di awal-awal Islam ya kan ya. Ketika masih banyak kaum musyrikin yang belum masuk Islam. Kalau kamu salat, kamu jangan dirikan suara kamu. Keraskan suara kamu ketika salat, ketika membaca Al-Qur'an. Biarkan mereka mendengarkan suara kamu membaca Al-Qur'an. Itu pada masa dahulu. Ada pula yang memaknakannya izhar din, menampilkan agama ini. Ya, tampilkan agama ini. Sampaikan dengan terang-terangan agama ini. Ada pula yang menafsirkannya izhar syara'i', menampilkan syariat. Sehingga maknanya, sampaikan dengan terang-terangan syariat agama Allah ini kepada umat. Semuanya mengandung makna yang sama. Intinya di situ Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memiliki prinsip menyuarakan agamanya, menyuarakan syariatnya, menyuarakan kebenaran di tengah-tengah umat. Dan jangan pedulikan orang-orang musyrik itu. Fasda' bima tu'mar. Itu prinsip yang Allah perintahkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Prinsip ini juga sifatnya orang-orang yang beriman, sifatnya orang-orang yang Allah cintai. Antum perhatikan dalam Al-Ma'idah ayat yang ke-54. Di Al-Ma'idah ayat yang ke-54, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan sifatnya orang-orang beriman yang Allah cintai. Di antara sifatnya ialah la yakhafuna laumata la'im, tidak takut dengan celaan siapapun dalam membela agama Allah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata la'im. Dzalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan datangkan suatu kaum, Allah cinta kepada mereka, mereka cinta kepada Allah. Sifat-sifatnya yang pertama, azillatin 'alal mu'minin, mereka lemah lembut, kasih sayang kepada kaum mukminin. Yang kedua, a'izzatin 'alal kafirin, sikapnya tegas, keras kepada orang kafir. Yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad fi sabilillah. Dan yang keempat, wala yakhafuna laumata la'im, dan mereka tidak takut celaan siapapun di dalam membela agama Allah, dalam membela kebenaran. Itulah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Kata-kata wala yakhafuna laumata la'im, sifat ini sifatnya orang yang beriman, sifatnya orang-orang yang mencintai Allah, sifatnya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Luar biasa. Sanamatina azakumullah. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya sifat ini hanya dimiliki oleh satu golongan yang benar. Dari sekian banyak golongan-golongan yang ada di kalangan umat Islam, sifat ini hanya dimiliki oleh satu golongan yang benar. Hanya dimiliki oleh At-Ta'ifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, Ahlus Sunnati Wal Jamaah, Ahlul Hadis. Yang lainnya tidak ada. Itu disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW yang masyhur, yang datang dari sejumlah sahabat. Dan sahih riwayatnya, Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadhurruhum man khalafahum wa la man khazalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadhalik. Akan senantiasa ada satu kelompok dari umatku yang terang-terangan menampilkan kebenaran, tidak membahayakan mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka. Tidak pula orang-orang yang melecehkan, merendahkan mereka. Hingga datang urusan Allah dan mereka masih demikian prinsipnya. Ini hadis berkaitan tentang apa ifa al-mansurah. berkaitan tentang firqatun najiyah ahlu sunnati wal jamaah ahlu hadith. Dengan nas hadis ini disebutkan oleh para ulama kita, dari sekian banyak sekte-sekte yang ada, kelompok-kelompok yang ada, satu-satunya pihak yang memiliki sifat ini hanya ahlu sunnah, hanya ta'ifah al-mansurah, hanya al-firqatun najiyah, hanya ahlu hadith. Disebutkan oleh Syekh Ali Al-Haddadi sang muallif dalam syarahnya, ketika mensyarah hadis ini, beliau menyatakan wa aulan nasi bihadzal khuluqi ashabul manhaj salafi fahum ahlul haqq wal hujjah wal bayyinat wa humul maw'udun bin nasr wat ta'yid wal dhuhur khalafahum man khalafahum wa khazalahum man khazalahum. Indah. Itu pernyataan dari Asy-Syaikh Ali Al-Haddadi, penulis kitab yang kita bahas ini dalam syarahnya. Beliau mengatakan pihak yang paling berhak mendapatkan perangai mulia ini adalah orang-orang yang memiliki manhaj salaf, ashabul manhaj salafi. Mereka lah ahlul haq, mereka lah ahlul hujjah, orang-orang yang punya hujjah. Mereka lah ahlul bayyinat, orang-orang yang punya bayyinat, yang punya bukti-bukti. Mereka lah orang yang dijanjikan dengan pertolongan, dengan pembelaan dari Allah, dan dijanjikan dengan zuhur, terang-terangan di atas al-haq. Siapapun yang menyelisihi mereka, siapapun pula yang merendahkan mereka, dengan nas hadis yang saya bawakan di atas. Sehingga ikhwanatina azakumullah, ini merupakan prinsip yang enggak mungkin ditawar-tawar. Prinsipnya para anbiya wal mursalin, prinsipnya kaum mukminin, prinsipnya orang-orang yang Allah cintai, prinsipnya atau prinsip yang diajarkan Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada umatnya, dan merupakan prinsipnya salafiyin. Prinsipnya ashabul manhaj salafi, ahlu sunnati wal jamaah. Barakalakum. Ini juga demikian dengan prinsipnya salaf, salafun salih rahimahumullah. Kalau anda membaca tarjamah mereka, biografi mereka, sejarah hidup mereka, antum akan mendapati bagaimana mereka berani dengan lantang menyuarakan kebenaran walaupun di hadapan penguasa yang kejam, walaupun di hadapan penguasa yang zalim. Perjuangan Al-Imamu Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah sebagai buktinya. Pada masa beliau, sebagaimana yang kita ketahui bersama, ketika muncul fitnah khalqul Quran, fitnah kufur yang menyatakan Al-Quran dalam makhluk, anda perhatikan bagaimana teguhan Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah. Beliau siap mengorbankan nyawa beliau, mengorbankan jiwa raga, mengorbankan semua yang beliau miliki dalam rangka untuk menyuarakan kebenaran Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan makhluk, maka dia kafir. Tegas beliau di depan semua pihak, di depan semua penguasa. Kisahnya sangat ma'rufah. Walhamdulillah dengan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah tegar di atas cobaan tadi. Dan Allah pun memenangkan prinsip Ahlu Sunnah, memenangkan prinsipnya kaum muslimin, dan membuyarkan, memensirnakan prinsip kufur yang sempat berkibar pada masa itu. Barakallahu fikum. Itu contoh yang sangat nyata. Juga seperti yang disebutkan dalam sebuah kisah, disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah di dalam kitab beliau Siyar Awamin Nubala. Beliau mengisahkan dakhala Sulaiman ibnu Yasar ala Hisham bin Abdul Malik. Suatu kali seorang alim namanya Sulaiman ibnu Yasar masuk menemui Hisham bin Abdul Malik. Ini seorang penguasa dari kekhilafahan Bani Umayyah. Perkara yang ma'ruf, daulah Bani Umayyah itu paling tidak suka dengan Ahlul Bait. Ya, paling tidak suka dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan anak keturunannya. Disebutkan suatu kali Sulaiman bin Yasar ini masuk menemui Hisham bin Abdul Malik, sang penguasa. Ketika itu Hisham mengatakan, "Ya Sulaiman, manilladzi tawalla kibrahu minhum?" Wahai Sulaiman, nanya kepada sang alim, siapa yang menjadi provokator terbesar pada kisah itu? Yang dibawakan kisah Ifik. Kisah Ifik ketika kaum munafikin menuduh Aisyah radhiyallahu anha selingkuh, yang kemudian disucikan langsung dengan turunnya wahyu dari wahyu Al-Qur'an kepada Rasul yang mensucikan kehormatan Aisyah radhiyallahu anha. Baik, pertanyaannya, wahai Sulaiman, siapa provokator terbesar pada kasus itu? Jawabannya siapa ya, Pak? Jawabannya siapa provokatornya? Hah? Ya kaum munafik. Siapa tokoh besarnya itu? Hah? Siapa? Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Zubair. Itu sahabat Rasul itu. Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ditanyakan sama penguasa satu ini, wahai Sulaiman, siapa provokator terbesar pada kasus itu? Kata Sulaiman bin Yasar, huwa Abdullah bin Ubay bin Salul. Tegas, provokator besarnya itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ternyata penguasanya marah. Gagalkah? Salahkah? Provokatornya adalah Ali bin Abi Thalib. Diam ketika itu. Sulaiman bin Yasar diam. Tidak bisa ngomong. Penguasanya adalah Ali. Tidak lama berselang masuklah Ibnu Shihab Az-Zuhri. Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Ibnu Shihab Az-Zuhri. Dikenal dengan sebutan Al-Imam Az-Zuhri. Masuk beliau. Ketika masuk ditanya dengan pertanyaan serupa oleh Hisham bin Abdul Malik. Ya Ibnu Shihab, manilladzi tawalla kibrahu? Ya Ibnu Shihab, siapa provokator terbesar pada kasus tersebut? Katanya Ibnu Shihab, huwa Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Katanya Hisham, kadzabta huwa Ali. Salah kamu, itu Ali provokatornya. Langsung berkata Ibnu Shihab, ana akzib, katanya beliau, ana akzib, la afnak, saya berdusta, enggak punya bapak kamu ini. Hai, ini kan sama Ibnu Shihab ya, Pak. Ana akzib, la afnak, fa wallahi law nada munadin minas sama inna Allah ahala al-kadhib ma kadhab. Saya dusta, enggak punya bapak kamu ini. Demi Allah, kalau seandainya ada yang memanggil dari langit, ada orang menyuarakan dari langit, Allah telah menghalakan dusta. Saya apakah berdusta? Haddatsani Sa'id wa Urwah wa Ubaid wa Al-Qamah an Aisyah anna alladhi tawalla kibrahu Abdullah bin Ubay. Telah menyampaikan kepada aku Sa'id, Urwah, Ubaid, Al-Qamah dari Aisyah radhiyallahu anha, provokator terbesarnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Oke, itu Hisamnya. Ini baru ulama salaf. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala. Di depan penguasa ini. Di depan penguasa ya, Pak. Penguasanya maunya apa? Hendak menyudutkan sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan itu perkara yang batil, perkara yang mungkar, menyalahi kebenaran. Sulaiman bin Yasar tidak berani. Al-Imam Az-Zuhri Ibnu Shihab rahimahullah lantang beliau, saya dusta, saya berdusta, tidak punya bapak kamu. Kalau seandainya ada wahyu dari langit, Allah menghalakan dusta, aku tidak bakal berdusta. dibawakan apa namanya argumentasinya kepada Hisham. Terdiam Hisham Sampun. Ini yang namanya afdalul jihad. Jihad yang paling afdal. Apa kata Rasul? Afdalul jihad kalimatul haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal itu ucapan yang hak, ucapan yang benar di depan penguasa yang kejam. Baru jihad namanya ini. Nah kemudian, oh iya penguasa Ali, ye Ali. Nggak. Batil, batil. Mungkar, mungkar, katakan mungkar. Dan suarakan kebenaran. Suarakan al-haq. Walaupun kamu segan dengan penguasa, walaupun kamu khawatir dengan penguasa, walaupun al-haq suarakan. Itu yang dikatakan sama Rasul. Ala la yamna'anna rajulan haibatun nas ayyakula bihaqin idha alimah. Ini prinsipnya salafunas salih rahimahumullah. Barakallahu fikum. Sampaikan kebenaran. Barakallahu fikum. Gitu ya. Ini mestinya yang harus ada pada ahlus sunnah. Yang harus ada pada salafiyyi. Harus ada pada Taifah al-Mansur. Harus punya prinsip semacam ini. Itu namanya prinsip. La yakhafu billahi lawmata la'im. Selagi al-haq yang kamu pegangi, kebenaran yang kamu yakini, suarakan. Bela. Tampilkan. Dan kamu jangan takut dengan siapapun. Jangan sampai rasa takut, rasa segan, rasa pekiwuh, rasa tidak enak, dan segala macamnya menghalangi kita untuk menampilkan dan menyuarakan kebenaran. Hadirin azakumullah. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan, janji-janji, pertolongan, pembelaan kepada siapa saja yang membela agama Allah. Di satu perkara yang membuat semakin orang semakin bersemangat untuk menyuarakan kebenaran, disebutkan dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji membela, menolong hamba-hambanya yang menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ya kawan, di antara ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan membela orang-orang yang membela agamanya, membela al-haq, disebutkan di dalam surat Muhammad ayat yang ke-7. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Surat Muhammad ayat yang ke-7. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bila kalian membela Allah, yang membela agama Allah, maka Allah akan bela kalian dan meneguhkan pendirian kalian. Jaminan. Kalau kamu membela al-haq, menyuarakan al-haq, membela agama Allah yang benar ini, jaminannya Allah akan membela kalian. Allah akan tolong kalian. Allah akan teguhkan pendirian kalian. Nasul ayat disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Allamah Al-Imam Al-Mufassir Abdurrahman Al-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau menyatakan, hadza amrun minhu ta'ala lil mu'minin ayyansurullaha bil qiyami bi dinih wa da'wati ilayhi wa jihadi a'da'ih والقصد بذلك وجه الله فإنهم إذا فعلوا ذلك نصرهم الله وثبت أقدامهم أي يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات ويصبر أجسامهم على ذلك ويعينهم على أعدائهم. Ini adalah perintah Allah kepada kaum mukminin supaya mereka membela Allah dengan menyuarakan agamanya, mendakwahkan agamanya, berjihad melawan musuh-musuhnya, diniatkan untuk menggapai wajah Allah. Allah menyebutkan barang siapa atau apabila mereka berbuat demikian, maka Allah pasti akan membela mereka dan meneguhkan kaki-kaki mereka. Yakni Allah akan ikat teguhkan hati mereka dengan kesabaran, dengan tumakninah, dengan keteguhan. Allah akan sabarkan fisik-fisik mereka untuk itu. Dan Allah akan membantu mereka untuk melawan musuh-musuhnya. Lalu mengatakan satu kata Syekh Abdurrahman Sa'di, fahada wa'dun min karimin sadiqil wa'di anna alladhi yansuruhu bil aqwali wal af'al sayansuruhu maulah wa yuyassiru lahu asbabun nasr min ath-thabati wa ghairihi. Ini adalah janji dari Zat yang maha mulia, dari Zat yang maha benar janjinya. Siapa saja yang membela Allah dengan ucapannya, dengan perbuatannya, maka Allah pasti akan membela dia dan memberi kemudahan kepada dia, sebab-sebab pertolongan dalam untuk keteguhan dan yang lainnya. Indah kalamuhu rahimahullah. Intinya, ini merupakan janji dari Allah. Siapa saja yang menyuarakan kebenaran, membela kebenaran, siap berkorban untuk membela kebenaran, membela agama Allah, Allah akan kasih janji, Allah akan tunaikan janjinya, Allah akan menolong mereka, membela mereka, dan meneguhkan hati-hati mereka. Kalau Allah yang menolong, mau takut sama siapa? Kalau Allah yang membela, mau takut sama siapa? Amin. Yang menjamin pembelaan, yang menjamin pertolongan, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang maha kuasa, Zat yang maha kuat, Zat yang maha perkasa. Kamu mau takut sama siapa? Intinya kamu jangan takut sama siapapun. Walaupun itu penguasa, walaupun orang yang besar, walaupun tokoh yang ditakuti, walaupun rintangan apapun, jangan takut. Dikarenakan yang membela kamu adalah Allah, yang menolong kamu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu namanya peneguhan jiwa. Jika Allah mengatakan dalam ayat yang lain, di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-33, juga di As-Saff ayat yang ke-9, menjelaskan janji Allah kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyubhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allah mengatakan, dialah Allah yang mengutus rasulnya dengan huda, petunjuk, wa dinil haqq, agama yang benar. Allah mengatakan, liyubhirahu ala dini kullihi, untuk Allah menangkan agama rasul ini. Allah menangkan agama ini di atas semua agama yang ada, walaupun orang-orang musyrik itu benci, walaupun orang-orang musyrik tidak suka. Ayat ini khonamtina azzaqumullah menjelaskan kepada kita janji Allah kepada rasulnya. Rasul pasti akan dibela oleh Allah, dimenangkan oleh Allah, ditampilkan agamanya oleh Allah. Itu jelas. Agama ini bakal menang, jelas. Rasul bakal ditolong, jelas. Tapi yang kita bahas sekarang ini, fanatina azzaqumullah, ialah bagaimana dengan orang-orang yang membela agama Allah, yang membela Rasulnya alaihi salatu wassalam, apakah juga ditolong? Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya, beliau mengatakan, wa ammal muntasibuna ilaihi فَإِنَّهُمْ إِذَا قَامُوا بِهِ وَسَنَرُوا بِنُورِهِ وَهْتَدَوْا بِهَدِيِّهِ فِي مَصَالِحِ دِينِهِمْ وَدُنِيَاهُمْ فَكَذَلِكَ لَا يَقُومُ لَهُمْ أَحَدٌ وَلَا بُدٌّ أَنْ يَظْهَرُوا عَلَى أَهْلِ الْأَدْيَانِ. انتهى المراد من كلامه رحمه الله. Kata Syekh Abdurrahman Sa'di dalam tafsirnya, adapun orang-orang yang menisbahkan diri kepada Islam, ini kaum muslimin. Kata beliau, apabila mereka membela agama Islam, mengambil cahaya dengan cahaya Islam, mengambil petunjuk dengan petunjuk Islam untuk kemaslahatan dunia dan agama mereka, maka begitu pula akan ada janji ini. Tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan dia. Dan pasti Allah akan menangkan dia di atas semua agama-agama yang ada. Wah, artinya apa? Syekh mengatakan rahimahullah bahwasanya orang-orang yang membela agama Allah dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan kaum mukminin juga akan mendapatkan janji yang serupa. Allah akan bela dia, Allah akan menangkan dia. Tidak akan ada seorang pun yang mampu untuk mengalahkan dia ketika dia menempuh jalur yang benar membela agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya As-Sahwa Al-Islamiyah tatkala menjelaskan ayat di atas As-Saff ayat yang 9 juga atau 33 dia menyatakan walazimu izhari hadzatin ay yadhhara man tamassaku bihadzatin. Konsekuensi dari kemenangan agama Islam ini ialah orang-orang yang berpegang teguh dengan agama ini pun pasti akan menang, kata beliau. Ya, konsekuensi dari kemenangan agama Islam, orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam juga pasti akan dimenangkan. Intinya alhamdulillah, ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang membela kebenaran. Di samping itu merupakan sifat-sifat para anbiya wal mursalin, sifatnya kaum mukminin, sifatnya para salafun salihin. Sifat yang Rasul perintahkan untuk kita semua kaum mukminin di saat yang sama Allah memberikan jaminan kemenangan bagi siapa saja yang membela agamanya. Ini semua yang membuat kita semakin kuat, semakin bersemangat untuk menyuarakan kebenaran, siap mengorbankan jiwa raga, siap mengorbankan harta benda, siap mengorbankan waktu dan tenaga yang kita punya untuk membela kebenaran, membela al-haq. Barakallahu fikum, dikatakan besar pahalanya dan besar pula keutamanya. Namun ini pengecualian harus bagian baik-baik. Di dalam menyuarakan kebenaran, di dalam membela kebenaran, itu ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya. Nggak asal membela, nggak asal bersuara, nggak asal berbicara, nggak asal tampil, nggak asal maju. Ada aturan mainnya. Ini yang terpenting. Urusan membela Islam banyak yang semangat. Iya. Kayak gitu ya. Di tengah-tengah muslimin banyak yang semangat yang memiliki ghirah, kecemburuan agama, ghirah Islam yang tinggi banyak. Yang siap mengorbankan nyawa banyak. Yang siap berkorban jiwa raga, harta benda banyak. Tapi yang sesuai dengan aturan main sedikit. Ini yang paling penting. Ada aturan main dalam membela kebenaran. Dan itu disebutkan dalam beberapa riwayat yang tadi kita baca. Aturan main yang pertama. Ini penting ya, Irwan. Aturan main yang pertama ialah al-ilmu. Ini ketentuan-ketentuan dalam membela kebenaran. Yang pertama ilmu. Diambil dari mana ini ilmu? Diambil dari mana ketentuan pertama ini? Dari hadis yang disebutkan oleh muallif. Apa hadisnya? Ala la yamna'anna rajulan haibatun nasi an yaqula bi haqqin idza alimahu. Kalau dia mengilmuinya. Karena kata idza alimahu itu ketentuan pertama. Harus punya ilmu. Harus dengan ilmu. Nggak asal bunyi, tidak asal bersuara, tidak asal membela, harus dengan dasar ilmu. Anda selaku pembela kebenaran harus memiliki ilmu. Yang sedang antum suarakan, yang sedang antum bela, kamu harus pastikan secara ilmiah itu kebenaran. Paham ya? Sehingga antum yakin di atas keyakinan, di atas ilmu yang meyakinkan, kamu sedang membela kebenaran. Ini sangat penting sekali, kawan-kawan. Betapa banyak umat manusia atau kaum muslimin yang melakukan gerakan-gerakan membela kebenaran, tapi ternyata yang dia bela, yang dia suarakan adalah perkara yang batil. Entah keyakinan yang batil, atau ibadah yang batil, atau pemahaman yang batil, atau perkara yang batil, dibela. Katanya apa? Menyuarakan al-haq, membela al-haq. Ya tidak bisa. Nah kalau ternyata al-batil yang kamu bela, maka kamu bukan lagi membela kebenaran, tapi membela kebatilan. Disangka membela kebenaran. Barakallahu fikum. Runyam urusannya. Bukan pahala yang kamu dapat, tapi dosa yang kamu dapatkan. Maunya dia mendapatkan sifatnya para anbiya wal mursalin, sifatnya salafun salihin, sifatnya kaum mukminin, ternyata mendapatkan sifatnya kaum talihin, orang-orang yang rusak. Hadza huwa. Sehingga pastikan dulu dengan ilmu. Sehingga ketika Anda berjuang, ketika Anda membela, ketika Anda berkorban, dengan dasar ilmu. Sesuatu yang kamu bela, yang kamu suarakan, itu adalah perkara yang hak dengan ilmu yang benar. Barakallahu fikum. Banyak apa enggak banyak yang keblinger, katanya membela kebenaran, ternyata membela kebatilan. Banyak apa enggak banyak? Banyak. Ya, dari kalangan hampir rata-rata ashabul ahwa'i wal bid'ah, rata-rata orang-orang yang fasik, ashabul ma'asi wal dhunub, tatkala mereka membela apa yang ada pada mereka, itu sesungguhnya membela kebatilan, bukan membela kebenaran. Membela kemaksiatannya, membela kebid'ahannya, membela pemahaman yang sesat, dan segala macam. Siapa yang rela berkorban untuk membela al-haq, katanya, padahal membela kebatilan? Siapa ya, Pak? Bukan diam aja. Ragu-ragu. Siapa ya, Pak? Siapa itu? Yang biasanya kenceng ini, Pak. Dari kalangan kaum Khawarij. Dari kalangan kaum Khawarij. Oh, itu kenceng. Siap mati. Siap mati. Mereka itu kan para pejuang-pejuang gitu ya. Orang-orang yang militan-militan. Siap mati. Tapi bukan membela kebenaran, tapi membela kebatilan, pemahaman menyimpang yang ada pada mereka. Allahumma sallam. Dalam keadaan merasa yakin, dengan siyakin-yakinnya, mereka lah pejuang-pejuang kebenaran. Jadi katakan sebagai orang yang paling sesat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Di Al-Kahfi bagian terakhir. Maukah kami beritakan kepada kalian orang yang paling merugi amalannya, yaitu orang-orang yang sesat usaha dia di dunia ini dalam keadaan dia merasa yakin orang yang paling baik amalannya. Katanya para mufassirin, antum lihat dalam banyak tafsir, di antara mereka adalah kaum Khawarij. Merasa yakin sebagai pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang kebenaran, ternyata mereka dikatakan sesat, bukan sebagai pejuang kebenaran, tapi pejuang kesesatan. maka harus dibutuhkan satu aturan ini. Pakai apa ini? Pakai ilmu. Ya, harus punya ilmunya dan harus kamu pastikan secara ilmiah yang kamu perjuangkan itu adalah hak dengan al-kitab was sunnah. Barakallahu. Ketentuan yang kedua, ketentuan yang kedua yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah pada babnya, pada babnya apa katanya muallif, ya kan? Babu ma yambaghi ayyakuna alaihi al-alim min as-sad'i bil haqq. Terus idza lam yakhsha talafa nafsih. Ini kata-kata mu'alif ini ketentuan kedua yang disebutkan. Apabila tidak mengkhawatirkan kebinasaan dirinya. Itu ketentuan. Bila kebenaran, suarakanlah hak dengan ilmu. Selama tidak mengkhawatirkan kebinasaan diri kamu. Idza lam yakhsha talafa nafsih. Di sini kalau nabi na'asyakumullah, ada dua keadaan disebutkan oleh al-imam Abu Bakar ibn al-Arabi al-Maliki rahimahullah dalam bukunya Aridhul Ahwadi Syarah Sunan Tirmidzi. Dia mengatakan annal khawfa in kana min izayatin qalilah lam yasqub inda dhalika farz al-qawl فإن كان ضررا كثيرا تعين عليه ترك القول ولزمه خاصة نفسه. Kata Abu Bakar ibn al-Arfi al-Maliki rahimahullah, kalau kekhawatiran tadi karena gangguan-gangguan rintangan yang ringan, tidak gugur kewajiban dia menyuarakan kebenaran. Kata beliau, kalau rasa khawatirnya itu karena gangguan-gangguan yang ringan, gangguan yang sedikit, gangguan yang tidak seberapa, tidak gugur kewajiban dia menyuarakan kebenaran. Artinya apa? Suarakan walaupun dapat rintangan. Ini yang pertama. Yang kedua, tetapi kata beliau, kalau menimbulkan mara bahaya yang besar, mara bahaya yang banyak, maka wajib bagi dia untuk diam. Wajib bagi dia untuk diam. Tidak boleh menyampaikan al-haq ketika itu. Sehingga yang namanya rintangan dibagi dua, kan gitu ya. Yang namanya mara bahaya, rintangan, gangguan dibagi dua. Kalau rintangannya gak seberapa, rintangannya sekil-sekil, ya lanjut, teruskan perjuangan, teruskan menyuarakan Allah, terus berkewajiban menyatakan kebenaran. Dan yang kedua, tapi kalau mara bahayanya itu besar dan ciri-ciri besarnya membinasakan diri kita sendiri, khasiat ala farasi, membinasakan diri kita, menyebabkan kita bakal mati atau keluarga kita bakal mati, istri kita bakal mati, anak kita bakal mati, dan segala macamnya. Ini besar mara bahayanya. Dalam kondisi yang demikian, kita tidak berkewajiban untuk menyampaikan al-haq. Paham ya? Diam itu boleh. Kenapa? Besar mabaratnya. Besar mabaratnya. Tadi paham ini? Itu yang diinginkan oleh mu'alif hafizahullah. Iza lam yaghsha talafa nafsi. Dari ini mana ya kan? Dari ini mana bintina azakumullah, hadis yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari dalam sahihnya, nomor hadis 120 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Jamakan baik-baik. Kata Abu Hurairah, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wi'aaini saya menghafal ilmu dari Rasulullah SAW dua bejana besar. Beliau gambarkan kayak bejana. Si ilmu yang saya hafalkan dari Rasulullah kayak dua bejana besar. Amma ahaduhuma fabathathuh. Adapun bejana ilmu yang pertama sudah saya sebarkan untuk kalian. Wa ammal akhar falau basastuhu uti'a hadzal fulqum, kata beliau. Adapun bejana ilmu yang lain, kalau seandainya saya sebarkan di tengah-tengah kalian, akan terputus urat nadi saya ini. Artinya apa? Mati saya. Bejana yang kedua ini, kalau seandainya saya sampaikan kepada kalian, mati saya. Ini akan terputus saya ini. Artinya apa? Beliau tidak menyampaikannya. Kenapa kamu menyampaikan? Dikarenakan menimbulkan mara bahaya besar, membinasakan diri beliau pribadi, bisa mati. Barakallahu fikum. Sedangkan dalam kondisi demikian, barakallahu fikum, boleh tidak menyebarkan. Kalau seandainya menyebarkan, kemudian rela mati bagaimana? Boleh atau nggak boleh? Jawabannya? Loh. Boleh. Namanya apa? Dalam rangka membela kebenaran, harus disuarakan al-haq ini. Dan untuk menyuarakannya harus mengorbankan nyawa. Tetapi dampaknya sangat besar di kemudian hari. Orang akan tahu dia al-haq, maka dia boleh mengorbankan nyawanya untuk membela dan menampilkan al-haq tadi, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala. Walhamdulillah beliau tidak mati. Tapi beliau kan sudah siap mengorbankan nyawa untuk menyampaikan al-haq. Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk. Selalu, tapi kalau tadi kamu takut mati, waduh, ini kalau tak sampaikan bisa disembelih saya ini, bahaya ini. Apalagi yang masyarakat yang biasa pegang celurit, wah repot urusannya ini, gitu ya. Wah ini kalau tak sampaikan ini dicarok. Ternyata itu tidak main-main, serius, ada buktinya, ada contohnya. Kalau disampaikan, mati. Waduh, si sayang, mati. Waduh, kasihan istri saya, janda. Sama dengar. Sana anak-anakku yatim. Ya, itulah. Dikarenakan sangat nyata, mara bahayanya membinasakan diri sendiri, ketika itu dia boleh untuk tidak menyampaikan. Itu namanya izalam yaksa salah panasi. Wabah ini ketentuan yang kedua. Ketentuan yang ketiga, idza khasyal fitnata wal mafsada, apabila dia khawatir terjadi fitnah atau khawatir menimbulkan mafsada dengan dia menyampaikan al-haq tadi. Loh kok bisa? Mosok menyampaikan kebenaran menimbulkan fitnah. Mosok al-haq fitnah. Oh enggak, al-haq enggak fitnah. Al-haq adalah al-haq. Tapi bisa jadi karena fitnah azzakumullah, ketika kita menyampaikan sesuatu kebenaran kepada umat, justru menimbulkan fitnah, menimbulkan mafsadah besar. Contohnya kata para ulama, contohnya ialah ayyakuna sami' mimman la yatahammaluhu aw yafhamuhu ala ghairi muradih. Di antara contohnya kamu bikin fitnah, yang mendengarkan ucapan kamu tidak bisa mencerna dengan baik atau memahaminya dengan pemahaman yang salah. Jadi bukan salah kamu yang menyampaikan, bukan salah kebenaran yang kamu sampaikan, tapi yang salah mana? Yang salah yang mendengarkannya. Yang mendengarkan tidak bisa mencerna dengan baik, yang mendengarkan suara kamu, ceramahnya kamu, tidak bisa memahami dengan semestinya, akhirnya dia sebarkan kemana-mana. Apa yang muncul? Fitnah. Apakah kamu sudah disuruh fitnah? Ya mungkin kalau kamu sengaja menyampaikan seperti itu, kamu disuruh fitnah. Tapi kalau kamu gak punya niatan semacam itu, maunya kamu menyampaikan al-haq, tapi ternyata yang mendengarkan gak bisa mencerna dengan baik, maka yang muncul adalah fitnah. Contoh ya, contoh kasusnya seperti hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam bertanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi ala al-ibadi wa haqqul ibadi ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba-hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Apa jawabannya Mu'adz? Allah wa rasuluhu a'lam. Rasul mengatakan haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas hamba-hambanya ialah mereka beribadah kepada Allah dan tidak boleh syirik sedikit pun. Jelas. Yang kedua, kata Rasul, wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak hamba atas Allah, Allah tidak akan mengazab siapa saja yang tidak syirik. Kata-kata ini yang membahayakan. Allah tidak akan mengazab siapa saja yang tidak syirik kepada Allah. Ketika itu sahabat Mu'adz berkata, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas? Ya Rasulullah, apakah boleh saya sampaikan kabar gembira ini kepada orang lain? Apa kata Rasul? La, jangan. La tubashiruhum. Jangan kamu sampaikan kepada mereka. Saya takilu. Khawatir mereka nanti berpegangan dengan riwayat ini, tidak mau beramal. Paham ya? Begitu mendengar hadis, Allah tidak akan mengazab siapa saja yang tidak syirik. Nah, baik. Yang penting, tidak syirik. Tidak bakal diazab. Tidak bakal masuk dalam surga. Ya Allah ya Ri, sholat. Ya tidak perlu sholat. Yang penting tidak syirik. Kayak gitu ya. Ayo puasa, Ramadan ini. Ya tidak usah puasa. Yang penting tidak syirik. Tahu-tahu minum khamr. Loh, kok minum khamr? Yang penting tidak syirik. Ini kan minum khamr, bukan syirik, kayak gitu ya. Nah, ini yang dikhawatirkan. Maka Rasul di sini mengatakan baik-baik. Rasul melarang sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menyampaikan hal itu kepada orang lain. Padahal hadisnya Rasul al-haq. Khawatir yang mendengar tidak paham, salah memahami riwayat. Tapi akhirnya apa? Bikin dengar riwayat langsung sampaikan kemana-mana. Tenang, yang penting tidak syirik, tidak bakal diazab oleh Allah. Yang penting tidak syirik. Mau sholat silakan, dan juga silakan. Mau khamr silakan. Yang penting tidak syirik. Akhirnya muncul pemahaman yang penting tidak syirik. Repot, repot. Akhirnya hancur agama ini, hancur umat ini. Tidak ada yang beramal soleh, tidak ada yang menghentikan kemaksiatannya dengan alasan yang penting tidak syirik, tidak bakal diadab. Itu kan bahaya. Yang salah bukan yang menyampaikan, yang salah bukan al-haq yang disampaikan, tapi yang dikhawatirkan ya Pak, orang yang memahaminya tadi. Terlami ya. Kalau dikhawatirkan yang semacam ini, jangan kamu sampaikan al-haq tadi. Jangan. Tapi ketika kamu menyampaikan kepada orang-orang yang berakal, yang tahu konsekuensi, sampaikan. Dan dalam riwayat yang lain, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini di akhir hayatnya karena khawatir dosa menyimpan ilmu. Katanya para ulama, sahabat Mu'adz bin Jabal menyampaikan hadis ini kepada orang-orang yang berakal, yang tahu konsekuensi. Apa konsekuensinya kalau enggak syirik? Supaya jangan diadab. Apa konsekuensinya? Tuh, repot ini, membekat ini, seperti enggak syirik tadi. Apa konsekuensinya? Apa konsekuensinya? Hadis tadi, Allah tidak akan mengazab siapa saja yang tidak berbuat syirik. Ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah dia harus bertauhid. Pengertian tidak syirik harus bertauhid. Yang namanya tauhid, besar konsekuensinya harus beramal soleh, harus meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kesyirikan, segala macamnya. Itu konsekuensinya. Tidak semata-mata seperti tidak syirik. Ketika orang tadi memahami makna hadis ini, orang-orang bisa memahami dengan baik dan benar, disampaikan ilmu tadi kepada mereka. Tapi kalau ada khawatir nanti masyarakat tidak paham, dikhawatirkan nanti punya pemahaman seperti tidak syirik, jangan menyampaikan riwayat tadi kepada mereka. Dalam ini kan, itu aturannya. Dari sini manafitina azakumullah, menyampaikan al-haq itu harus lihat-lihat majunya, harus melihat audiennya, siapa yang antum hadapi, berapa kelasnya dia dalam pemahaman agama itu, harus memperhatikan itu. Tidak asal nyampaikan. Dia asal nyampaikan. Terlalu ya. Seperti ini kok itu besar ya. Dan itu dalam pembahasan dakwah disebut dengan hikmah dakwah. Hikmah dakwah itu harus dimiliki seorang dai. Dia asal kemudian langsung tampil khutbah di hadapan masyarakat. Yang dia sampaikan benar. Tapi kemudian masyarakat tidak putih. Jadi fitnah. Khutbah di hadapan masyarakat luas. Kemudian menyampaikan dengan suara yang lantang. Dengan suara yang keras. Dengan suara yang besar. Semua diingkari. Semua dibid'ahkan. Semua disyirik-syirikkan. Ya hancur masyarakat. Barakallah itu. Ya gitu ya. Walaupun yang disampaikan itu adalah benar. Itu tahlil itu beda. Waduh. Sehingga ya kawannya. Itu syirik, ini kufur, ini, banter ngomongnya, mantep gitu. Ya enggak salah sih, memang itu bid'ah, betul bid'ah. Ya ini mah maksiat, betul maksiat. Ini mungkar, betul mungkar. Kita enggak mengatakan itu perkara hak. Tapi, nama tapi ini ya kawannya. Tapi, ketika kamu menyampaikan dengan cara semacam itu, dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau tidak? Jawabannya dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Kalau dikhawatirkan menimbulkan fitnah, tahan. Tahan dulu, jangan kamu sampaikan. Atau rubah cara kamu menyampaikan. Atau audien kamu dipilah-pilah. Mana audien yang bisa untuk sampaikan dengan gaya bahasa yang terang-terangan, mana audien yang untuk sampaikan dengan bahasa yang orang umum. Harus paham. Saya faham ya? Paham ya, Pak? Mau contoh yang lainnya lagi. Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdillah Al-Imam Hafizahullah dalam kitab beliau Al-Qawlul Hasan fi Ma'rifatil Kitab. Ini kitab mau dikaji di jodohan, baru mulai dua kali dah, enggak mulai lagi ya, Pak. Nah, Allah nusahat. Tapi lah, Pak, disebutkan dalam buku ini pada halaman yang ke-72 dan ke-73. Syekhul Imam menjelaskan, saya bacakan dengan nafsul kalam ya. Beliau mengatakan al-farqu baina ay yuqala li khawasin nas wa baina ma yuqal li amatihim. Al-farqu baina ma yuqalu li khawasin nas wa baina ma yuqalu li amatihim. Harus membedakan antara sesuatu yang disampaikan kepada orang-orang khusus kalangan terbatas dan antara yang disampaikan kepada orang-orang umum. Assalamualaikum. Ini membedakan majelis. Ada majelis terbatas orang-orang khusus, ada majelis umum. Tatkala kita menyampaikan sesuatu harus membedakan majelis. Sudah paham ini? Majelis khusus silakan Anda sampaikan apa yang kamu inginkan. Semuanya. Karena khusus terbatas orang-orang tertentu saja yang berkompeten dalam bidangnya. Tapi kalau majelis umum sampaikan sesuai dengan kapasitas mereka secara umum. Lalu mengatakan sini. Inna min jumlati ma yahtaju ayyudrikahul qa'imuna ala da'wati ilallah. Di antara yang perlu dicermati oleh orang-orang yang berdakwah kepada Allah ialah at-tafriqu baina ma yuqalu li khawatin nas wa baina ma yuqalu 'ammatihim. Dia harus membedakan apa yang dia sampaikan kepada orang-orang khusus kalangan terbatas dan apa yang dia sampaikan kepada orang-orang awam. Bedakan. Fa innal matlub ayuhaddithan nas bima yashkulu 'alaihim fahmuhu. Sebab yang dituntut, yang diminta sang dai itu menyampaikan kepada umat manusia sesuatu yang faham, sesuatu yang mudah mereka pahami. Walihada qala Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Oleh karena itu, sahabat Ali bin Abi Talib menyatakan, hadithun nasa bima ya'arifun. Sampaikan kepada orang-orang apa yang mereka kenal. Abuhibbuna ayyukadzaballahu wa rasuluh. Apa kamu kepingin Allah dan Rasulnya didustakan? Ini prinsip yang diminta menyampaikan sesuatu yang mudah difahami oleh orang lain. Belum akan coba ya Pak. Tatkala ditanyakan, tatkala dikatakan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, bagaimana pendapatmu? Bagaimana sikap kamu tentang si fulan? Dia mengatakan, kalau seandainya sahabat Umar mati, kami sudah membaiat si fulan. Sungguh demi Allah, dulu baiatnya Abu Bakar itu gak sengaja. Tahu-tahu jadi. Mempermasalahkan kekhilafan sahabat Umar. Itu gak sengaja, itu tahu-tahu jadi aja milik Umar ini. Begitu. Faghadiba Umar. Umar pun marah, naik pitam. Langsung mengatakan, inni insyaallah laqa'imunil asyiyata finnas famuhadziruhum ha'ulai alladhina yuriduna ayyaghsafuhum umurahum. Insyaallah sore ini aku akan tampil di hadapan khalayak ramai. Aku akan mentahdir orang-orang yang ingin menggosok pemerintahan ini. Umar penguasa punya hak kan gitu ya. Tapi di depan halayak ramai. Ketika itu sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf mengatakan, ya Amirul Mukminin la taf'al. Jangan wahai Umar. Jangan kamu lakukan wahai Umar. Kata beliau, ini musim haji. Berkumpul di situ semua pihak. Semua orang kumpul, orang-orang awam, orang-orang yang semuanya kumpul. Orang-orang awam inilah yang pada umumnya nanti berada di sekitar Anda ketika Anda bangkit tampil sore nanti. Saya khawatir Anda nanti tampil mengucapkan sebuah makalah, sebuah ucapan, mereka tidak bisa memahaminya dengan benar, lalu mereka sebarkan kemana-mana, atau mereka tidak bisa menempatkannya di tempat yang semestinya. Fitnah. Kata beliau, amhil, tunda hingga engkau sampai di kota Madinah. Madinah adalah darul hijrah, darus sunnah. Tunda sampai kamu ke Madinah. Di sana kamu akan bisa berkumpul dengan para ulama, ahli fikih, orang-orang yang mulia. Di situ silakan kamu sampaikan apa yang kamu mau sampaikan. Mereka akan bisa memahami ucapan kamu dengan baik. Mereka bisa menempatkan ucapan kamu pada tempat yang tepat. Nasihatnya Abdurrahman bin Auf. Maka Umar mengatakan, "Ama wallahi insyaallah la aqubanna bi dzalika awwal maqamin aqumuhu bil Madinah." Kalau begitu demi Allah, insyaallah aku akan laksanakan hal itu. Kali pertama ada kesempatan tampil di kota Madinah. Barakallahu lakum. Al-Qisah disebutkan dalam Sahih Bukhari. Syahidnya pada pernyataan Abdurrahman bin Auf. Tunggu wahai Umar. Jangan kamu lakukan. Jangan. Ini musim haji. Banyak orang awam, banyak orang yang enggak paham, banyak orang-orang yang enggak ngerti agama. Kumpul semua yang ada. Biasanya kalau sudah penguasa tampil, yang datang di depan siapa? Mereka-mereka ini. Karena jarang ketemu. Oh, tahu semua. Umar. Kan gitu ya. Khawatirnya kalau kamu menyatakan sesuatu tentang masalah kenegaraan ini, mereka tidak bisa memahaminya atau tidak bisa menempatkan pada tempatnya, akhirnya mereka sepakat kemana-mana, akhirnya muncul fitnah. Jangan kamu lakukan. Tunggu nanti di kota Madinah. Di sana darus sunnah, darul hijrah, banyak para ulama, banyak para sahabat. Silakan kamu yang menyampaikan undang-undang Anda di hadapan siapa? Di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Nasihatnya si al-Imam setelah itu, beliau mengatakan, fal jamahiru minan nas, mayoritas umat manusia, laisa minal hikmah, bukan termasuk hikmah, ittila'uhum 'alal masail wal qadaya allati tahussu thullabal 'ilmi wa du'ati ila Allah. Mayoritas umat manusia, kata beliau, bukan termasuk hikmah memberitahu mereka masalah-masalah, kasus-kasus yang itu khusus menimpa para thullabul ilm dan menimpa para da'i-da'i ila Allah. Ini pernyataan Syekhul Imam hafizahullahu taala wa ra'ah. Baca nasihatnya beliau ini kok seolah-olah beliau paham kondisinya orang Indonesia gitu ya. Barakallahu fikum. Bukan termasuk hikmah, barakallahu fikum, menampilkan masalah-masalah intern dakwah di kalangan para duat, di kalangan para ustaz, di kalangan para thullabul ilm. Itu makanan khusus untuk para ustaz, ditampilkan dengan terang-terangan di Facebook, di mana lagi? Di dunia maya dan segala macamnya, terang-terangan sana. Itu bukan termasuk hikmah, barakallahu fikum. Itu nasihatnya Syekhul Imam untuk kita semua, barakallahu. Di sini kenapa jazakumullah. Sering saya sampaikan kepada antum, kita itu tidak butuh orang yang pandai bicara. Kita itu tidak butuh orang yang pandai, yang banyak ilmunya. Yang dibutuhkan dalam dakwah itu adalah orang yang memiliki hikmah. Banyak orang pintar ngomong, banyak orang yang ilmunya itu segunung, tapi jarang orang yang punya hikmah dalam cara dakwah. Kalau seandainya yang menyampaikan hal-hal yang khusus seputar dakwah tadi itu orang-orang yang gak pernah belajar, yang gak pernah taklim, atau yang taklim sepekan sekali dan segala macamnya, ribut di dunia maya terkait dengan hal-hal yang sepenuhnya intern, ya wajar lah, gak ada kerjaan. Nah gitu ya. Tapi kalau kemudian itu terjadi dan dilakukan oleh orang-orang yang mengampu dakwah, seorang da'i, seorang da'i Allah, seorang ustaz, ini yang sangat disesalkan. Menunjukkan hikmahnya tidak ada. Artinya apa? Yang muncul maslahat atau kemafsadat? Yang muncul menyuarakan kebenaran atau fitnah? Jawabannya? Jawabannya? Yang muncul fitnah. Rasul mengatakan, yang saya sampaikan itu benar. Ada buktinya. Gitu. Iya, betul. Walaupun yang antum sampaikan itu hakun, walaupun dicek kembali. Walaupun betul yang kamu sampaikan, tetapi kalau kemudian Anda menyampaikannya di depan khalayak ramai, di forum bebas terbuka seperti dunia maya tadi, menimbulkan fitnah besar, itu bukan namanya menyuarakan kebenaran, itu namanya menyuarakan fitnah. Anda bukan lagi sebagai pembela kebenaran, Anda sebagai juru fitnah. Hati-hati. Makanya dikatakan tadi ada aturan mainnya dalam menyampaikan al-haq itu. Itu kalau al-haq. Ya, itu kalau al-haq. Masih harus ada aturan mainnya. Bagaimana kiranya kalau yang kamu suarakan itu adalah murni fitnah? Iya, namanya bukan pembela kebenaran, tapi namanya tukang fitnah. Bukan orang yang membawa kebaikan, tapi membawa kerusakan. Barakallahu fikum. Maka hati-hati khanawitina azakumullah. Antum sekalian jangan jadi tukang fitnah. Jangan jadi juru fitnah. Tapi jadilah pembela-pembela kebenaran. Dengan cara yang benar sesuai dengan aturan-aturan syar'i yang disebutkan dalam Al-Kitab was-Sunnah. Sallallahu musta'an. Mana kita nasehatullah? Fitnah di tengah-tengah umat, terutama di tengah-tengah intern. Terus tentunya kalau boleh dikasih tambah gitu ya, itu yang mau bikin ramai itu arus bawah. Ya, arus bawah. Atau arus atas yang gak punya hikmah, atau arus atas yang memang juru fitnah. Para kelas itu. Kalau yang masalah yang sifatnya intern qadhaya, masail-masail da'awiyah, masalah-masalah dakwah yang itu merupakan intern para du'a dan segala macamnya, ditangani khusus oleh kalangan para da'i dan tidak terbuka dimasukkan di internet dan segala macamnya, kalangan terbatas. Insya Allah tidak akan terjadi yang namanya gemuruh-gemuruh dalam medan dakwah. Tidak ada yang namanya erupsi-erupsi. Kayak gunung aja ya. Dalam dunia dakwah. Semua akan tenang, semua akan nyaman. Tapi gemuruh-gemuruh tadi barakallahu fikum terjadi ketika munculnya arus bawah yang tidak punya hikmah, tidak punya ilmu, tidak mengerti bagaimana aturan menyuarakan kebenaran. Atau ada pula mungkin di kalangan-kalangan yang dianggap atas, kalangan-kalangan elit barakallahu fikum yang memang tidak punya ilmu dalam masalah semacam itu, yang tidak punya hikmah dalam masalah semacam itu. Ini harus sampaikan baik-baik. Barakallahu fikum. Intinya ya Pak ya, memang betul kita diperintahkan untuk menyuarakan kebenaran. Besar pahalanya. Tapi ingat, ada aturan mainnya. Harus dengan ilmu. Dengan ilmu yang paling penting. Kemudian tidak mengkhawatirkan kebinasaan diri kita pribadi. Tidak khawatir menimbulkan fitnah dan mafsadah. Para pelakunya ini tadi, tengok-tengok. Siapa yang kita ajak bicara? Hah? Di tempat apa kita berbicara? Bedakan majelisnya, majelis khusus atau majelis umum. Yang kamu sampaikan juga demikian. Para pelakunya. Ini hal penting yang khonatina azakumullah yang harus dicamkan baik-baik. Di sini khonatina azakumullah ada tiga jenis orang. Kesimpulannya ada tiga jenis pihak. Yang pertama ialah orang-orang yang menyuarakan kebatilan. Ini disebut dengan syaitanun nafiq, setan yang berbicara. Termasuk pula di dalamnya adalah orang-orang yang katanya menyuarakan kebenaran namun dengan tanpa aturan, yang menimbulkan fitnah, menimbulkan mara bahaya, menimbulkan masalah besar. Juga dikatakan sebagai syaitanun nafiq, setan yang bersuara. Yang kedua ialah orang yang tidak bisa menyampaikan al-haq. Dia mampu menyuarakannya, tapi dia tidak bisa menyuarakannya, tidak berani menyuarakannya. Entah karena khawatir dunianya akan binasa, khawatir akan kedudukannya jatuh, atau yang semisalnya. Al-Hakim. Tidak bisa ngomong. Padahal dia mampu untuk menyuarakannya. Itu disebut dengan syaitanun akhras, setan bisu. Hah? Ini kebenaran. Waktunya dia sampaikan. Kalau dia bersuara, banyak maslahatnya, banyak kemanfaatannya. Tapi dia khawatir. Nanti kalau saya bersuara, tuh kere saya nanti. Siapa yang bakal nyumbang pondok saya? Nanti kalau saya menjelaskan kebenaran, nanti saya nggak cair lagi. Gimana ini? Terus nanti kalau kemudian saya menyuarakan kebenaran, siapa yang undang saya lagi? Tadi saya nggak ada yang undang, mau makan apa saya? Allah Ustaz. Dan suara-suara semacam itu, ya, sudah tidak berani menyuarakan Allah. Itu namanya syaitanun akhras, setan bisu. Dan yang ketiga adalah ahlul haq. Ketika dia bicara sesuai dengan kebenaran, yang disampaikan hakun, yang dia bela perkara hak dan sesuai dengan aturan-aturan hak dalam syariat. Ketika dia diam dari kebatilan. Dia tidak berani menyuarakan al-batil. Itulah ahlul hak yang diharapkan barakallahu fikum. Sehingga menyuarakan kebenaran walaupun banyak rintangan, tetapi dengan aturan yang benar. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ada yang bertanya mengenai sahabat yang mempunyai ilmu seperti dua bejana. Yang satu disampaikan dan yang lain tidak disampaikan. Apakah hal ini berarti ada ilmu agama yang tidak disampaikan, yang tidak tersampaikan secara sempurna sampai hari ini? Dah, agama adalah sempurna. Setelah disampaikan semuanya barakallahu fikum. Itu hanya terkait dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arta. Dan itu sampaikan oleh sahabat yang lain. Barakallahu fikum. Jelas agama telah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Nah. Apa hukumnya melilit atau menekuk jenggot sehingga tampak kelihatan muda? Allah taala. Tampak kelihatan muda atau merasa kurang pede dalam menampilkan al-haq? Jawaban. Hah? Kayaknya kurang pede dia. Ya apa ya? Dikira gimana begitu? Enggak ada masalah. Ini sekarang zaman bebas. Orang aja bebas bersuara macam-macam, bebas berekspresi macam-macam. Masa aku enggak bisa macam-macam dengan sunnahnya Rasulullah? Ya Allah itu. Bebas. Enggak kemudian tekuk kayak gini. Gitu ya. Orang Allah itu. Ya, kalau dikatakan haram sih enggak haram. Dikarenakan bukan mensyukur. Tapi kayaknya kurang kencang gitu loh dalam menampilkan bimbingan agama Allah yang mulia. Tampilkan ya, yang mulia anda merapikan, yang rapi, yang bagus gitu ya. Dikecualikan kalau memang mendapatkan marabah yang sangat besar. Barakallahu fikum, yang itu gak kuat untuk menahannya. Misalkan di kantor barangkali ya. Ini cukur jenggotmu atau pecah. Waduh, aneh ini. Mau keluar, belum ada pandangan mau kerja apa. Biasa digaji. Ini kok nyari sendiri, kayak gitu ya. Pasti berat, gimana ya Allah musta'an. Dan itu ancamannya serius. Ya sudah, dalam kondisi yang demikian ketika pas lagi ngantor aja, antum tuh kok sedikit lagi ngantor, antum tuh kok sedikit begini yang rapi ya. Setelah selesai ngantor di rumah dilepaskan kembali. Itu kalau antum belum kuat untuk menampilkan. Ya, iman itu kan ada yang naik, ada yang turun, ada yang kuat, ada yang lemah. Ya, lemah iman ketika itu antum repot di kantor. Para kuat itu. Yang penting harus cukur ya. Tapi kalau antum tegas begitu, insya Allah tidak ada masalah. Selagi antum sebagai karyawan yang baik gitu ya, yang memiliki atas kerja yang tinggi, kerja bagus dan segala macam. Tidak atas apa tahu di antara jenggot dan pekerjaan. Itu karena memang orang-orang sana aja yang enggak senang dengan bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala. Lebih afdal mana bagi orang yang menyuarakan kebenaran, yang berani menerima segala bahaya yang akan terjadi pada dirinya, atau mengkhawatirkan keselamatan dirinya atas bahaya yang akan menimpa dirinya? Dirinci, tengah-tengah, tidak kebablasan sok berani, tidak penakut, gitulah. Tapi tengah-tengah. Saya tanya, perintangan kita hadapi, ujian dihadapi, apa bentuknya? Selama tidak membinasakan diri. Nah, yang ini barakallahu fikum, yang mungkin anda tanyakan, ya, posisinya sudah betul-betul harus mengorbankan nyawa, milih berkorban nyawa ataukah memilih untuk tidak mengorbankan nyawa. Di sini barakallahu fikum, pada kasus yang seperti ini, contoh kayak Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang lebih afdal ketika anda merelakan diri anda. Saya merelakan nyawa anda, mengorbankan nyawa anda untuk membela kebenaran, menyuarakan kebenaran. Itu lebih afdal. Itu namanya berjihad dengan jiwa dan raga. Yujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Itu lebih afdal. Lebih afdal. Tapi kalau misalkan dia masih khawatir, maka dia boleh untuk tidak menyuarakan al-haq jika akan marah bahaya. Siapa? Hah? Cepat deh. Kalau sudah terjadi fitnah-fitnah seperti sekarang ini, baik pada ustaz-ustaz atau pada para ikhwan-ikhwannya, sikap yang bijak bagaimana? Loh, diteliti fitnah yang mana dulu. Fitnah itu ada fitnah antara umat Islam dan orang-orang kafir. Jelas, bela Islam, lawan segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Ada fitnah antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Fitnah antara sunni dengan hizbiyin. Jelas, bela sunnah, bela ahlus sunnah, dan lawan yang namanya hizbiyin. Dan ada paham ya? Yang ketiga, fitnah di kalangan intern ahli sunnah. Yang ini harus bijak. Ojo melu-melu. Barakallahu fikum. Hal-hal yang bukan bagian anda, serahkan urusannya kepada yang berkompeten dalam masalah ini. Kalau urusan kelas atas, serahkan kepada kelas atas. Barakallahu fikum. Arus bawah, taklim saja yang baik dan benar. Barakallahu fikum. Selama yang ada tadi semuanya adalah ahlu sunnah wal jamaah, sikapi mereka sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah. Ketika ada perkara-perkara yang kurang tepat, diwaspadai hal-hal yang kurang tepat tadi. Jangan sampai ada pada kita atau menyebar tengah-tengah kita. Tapi masih disikapi sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian ojo melu-melu. Siapa anda kok ikut-ikutan dengan urusan kelas tapan atas? Kan gitu. Antum kan di zona degradasi kiranya ini, ya gitu ya. Paling bawah antum ini, tidak bisa antum tampil di zona paling atas, itu lain. Jadi ada kelasnya sendiri-sendiri ya kan. Rahimallahu murham, arafa qadra nafsih. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui keadaan diri sendiri. Kok tahu diri anda itu siapa? jangan bikin tambah runyam masalah dengan kondisi Anda yang tidak tahu diri tadi. Harus itu ya. Itu kalau terkait dengan indaran alus ahlus sunnah. Jadi pilah-pilah dulu apa fitnahnya barakallahu fiik. Wallahu ta'ala ala bisawab. Nafasilah sunnah subhanahu wa bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Fadalu hafidhakumullah.